musik mengisi, semakin lama menjadi rindu. Hati merindu, asik merindu, tersentuh rasa tidak terduga. Timbullah sayang, andai tak jumpa menjadi kunjang. Gurau-gurauan masih terasa dalam bayangan. Setiap detik ingin bersama memadu kasih. Apakah hati dah gila bayang merindu kasih dari. Terima kasih.